بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله, kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Makna Taghut yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah. Kata beliau, atau sekarang kita masuk ke matan yang baru yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah, wa amma ma'na al-iman billah, adapun makna beriman kepada Allah, fa huwa an ta'taqida anna Allah huwa al-ilahul ma'budu wahdahu duna siwa. Adapun makna beriman kepada Allah adalah engkau meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilah al-ma'bud, zat yang disembah wahda semata, duna masiwa, bukan yang selainnya. Maksudnya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwasannya Allah Ta'ala adalah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan berhak untuk disembah. Tidak ada yang lainnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, penjelasan bawah itu, hadza ma'na al-iman billah, inilah makna beriman kepada Allah. An ta'taqida bi qalbika anna Allah huwa al-mustahiqqu lil-ibadah duna ma siwah, yaitu engkau meyakini dengan hatimu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang berhak untuk diibadahi, bukan yang selainnya. Wa anna kullama ubida min dunillah fa huwa batilun, dan bahwasanya seluruh apa-apa yang disembah selain Allah maka itu adalah batil. Dalilnya sangat jelas sekali di dalam Al-Qur'an Karim, disebutkan hanya di dua tempat saja, di dalam surat Al-Hajj sama di dalam surat Luqman, mengenai makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Yang satunya, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal 'aliyyul kabir. Perbedaannya, yang satunya ada huwanya, satunya tidak ada, namun maknanya sama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang demikian itu dialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha hak untuk diibadahi, adapun yang selainnya maka disembah atau diibadahi dengan cara yang batil. Allahul musta'an. Kata beliau sini, sawa'un kana minal malaikah au minal anbiya au minas salihin, baik yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah para malaikat ataupun para nabi ataupun orang-orang saleh, au minal ahjar wal asjar wal awsan, ataukah yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala tersebut berupa bebatuan, pepohonan dan berhala-berhala. La budda an takfur bihadza kullihi, harus engkau meninggalkan dengan seluruhnya taghut-taghut ini. Hadza ma'na al-iman billah, inilah makna beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'taqida biqalbika annahu la yastahiqqu al-ibadah illallah, bahwasanya tidak ada, itu maknanya engkau meyakini dengan hatimu bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa annama ubida min dunihi fa huwa batil, dan bahwasanya seluruh apa-apa yang disembah selain Allah itu adalah batil. Hadza lazimu hadhihi al-aqidah, inilah keharusan akidah ini, akidah yang benar, akidah ahlu sunnah wal jamaah, akidah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha tunggal, tidak ada duanya, zat yang berhak untuk diibadahi, tidak diperkenankan untuk disekutukan. Kemudian berikutnya, qala Syekh Shalal Al-Fauzan, ma yakfi annaka taqul hadza bi lisanika biduni an ta'taqida bi qalbika, kata beliau tidak cukup bahwasanya engkau mengatakan dengan lisanmu saja tanpa meyakini dengan hatimu. Jadi kalau cuma ucapan saja enggak cukup, harus diucapkan kemudian diyakini dengan hati, dan masih tambah yang ketiga lagi, diamalkan dengan anggota badan. Karena definisi iman, pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa 'amalan bil jawahir wal arkan wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Artinya definisi iman, pengertian iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, dan diyakini dengan hati. Ini nanti dihafal ya, definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, wa amalun bil jawarih wal arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita mendefinisikan iman seperti kelompok-kelompok sesat dari kalangan Murji'ah yang mereka mengeluarkan amalan dari definisi iman. Kata mereka, keimanan itu tidak perlu beramal, cukup diucapkan dengan lisan, kata mereka. Ada juga yang mengatakan cukup diyakini dengan hati, enggak perlu diucapkan. Kalau sudah meyakini bahwasanya Allah taala ada, kalau sudah meyakini bahwasanya la ilaha illallah, walaupun tidak diucapkan, maka dia dikatakan beriman dengan iman yang sempurna. Itu pendapat sesat, pendapat yang tidak benar. Adapun yang sahih, bahwasanya iman disyaratkan padanya tiga perkara, yaitu ucapan, keyakinan, dan amalan. Diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, diamalkan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ternyata definisi iman harus terpenuhi lima perkara. Definisi iman, pengertian iman harus terpenuhi berapa? Lima perkara. Yang pertama, nutqun bil lisan. Yang kedua, wa'tiqadun bil qalb aw bil janan. Yang ketiga, wa'amalun bil jawarih wal arkan. Yang kelima, yang keempat, wa yazidu bit ta'ah. Yang kelima, wa yanqusu al ma'siyah. Ahsantum barakallahu fikum wa rahimakumullah. Definisi iman ini jangan sampai terlupakan, karena na'am barakallahu fikum, kelompok Murji'ah, kelompok sesat yang berupaya untuk na'am barakallahu fikum merusak definisi iman yang sahih. Jadi menurut Murji'ah itu, orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, imannya sempurna, walaupun tidak beramal, imannya sempurna seperti imannya Jibril dan Mikail katanya. Allahu musta'an. Nah, kelompok Murji'ah ini kelompok yang sesat. Nah, melawannya adalah Khawarij. Kalau Khawarij, mereka berlebihan di dalam meniadakan keimanan. Kalau orang Khawarij, mereka meniadakan keimanan dari orang yang melakukan dosa besar. Jadi pelaku dosa besar menurut Khawarij kafir. Nah, ini keliru. Kalau Murji'ah bagaimana? Kalau Murji'ah, pelaku dosa besar mukminun kamilun iman. Wah, ini sebaliknya. Kalau Murji'ah meyakini bahwasanya pelaku dosa besar, dia masih mukmin sempurna imannya. Nah, tapi kalau Khawarij, pelaku dosa besar kafir, enggak punya keimanan sama sekali. Allahumma musta'an. Dua-duanya keliru barakallahu fikum. Yang benar bahwasannya keimanan seseorang bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Adapun pelaku dosa besar, kita katakan dia mu'minun naqisul iman. Pelaku dosa besar, kita katakan bahwasanya orangnya adalah beriman tapi berkurang keimanannya. Itu pendapat Ahlussunnah Jamaah. Jangan dikafirkan. Adapun kalau menurut orang Khawarij, pelaku dosa besar itu kafir. Karena mereka mempermisalkan seperti bilangan 10, kata mereka. Bilangan 10 itu barakallahu fikum, kalau dihilangkan satu, tidak dikatakan 10 lagi. Namun dikatakan 9, kata mereka. Nah, orang muslim mukmin sekali saja melakukan dosa besar, tidak dikatakan mukmin lagi, kafir. Allahu musta'an. Jadi mereka dengan permisalan-permisalan yang tidak benar mengatakan bahwasanya seperti bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1 tinggal berapa? 9. Enggak dikatakan 10 lagi. Nah, orang mukmin sekali berbuat dosa besar, enggak dikatakan mukmin lagi, kafir, kata mereka. Allahu musta'an. Adapun Murji'ah tadi bagaimana? Murji'ah berkeyakinan pelaku dosa besar sempurna imannya. Sempurna imannya. Nah, ini yang berbahaya. Nah, barakallahu fikum, ya, dua-duanya berbahaya. Namun yang jelas barakallahu fikum hadirakumullah, pendapat ahli sunnah wal jamaah, nah, pendapat yang pertengahan, tidak berlebihan, tidak meremehkan, mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar dia masih mukmin naqisul iman, mukmin berkurang keimanannya. Berikutnya, kata beliau, wala yakfi annaka ta'mal hadza bijawarihika, dan tidak cukup kamu cuma sekedar mengamalkan saja. Fa anta tusalli wa tasum wa taqul ana la a'budu illallah. Engkau salat, engkau puasa, dan engkau mengatakan aku tidaklah menyembah atau beribadah kecuali kepada Allah. Jadi harus tiga-tiganya terpenuhi. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Qaulun wa'tiqadun wa'amalun. Paham ya? Definisi iman, pengertian iman, tiga-tiganya harus terpenuhi. Ucapan, keyakinan, amalan. Bertambah, berkurang. Lima itu. Nah, barakallahu fikum, bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Qala rahimallahu, qala waffaqahullah Syekh Shalal Fauzan, walakin yaqul, akan tapi orang tadi yang sholat, puasa, dan misalnya mengatakan, ma adri an ibadati haulail ladina ya'buduna al-qubur wa ya'buduna al-adhiyah, ma aqdir an aqul innahum ala batil. Ini orang yang lemah seperti ini keadaannya. Jadi orang tersebut mengatakan, ma adri, aku enggak tahu mengenai tentang mengibadahi mereka atau tentang ibadah mereka yang mereka menyembah kuburan, menyembah bangunan-bangunan yang di atas kuburan atau bangunan-bangunan keramat. Ma aqdir an aqul innahum ala batil, aku tidak mampu mengatakan mereka di atas kebatilan. Nah, jadi masih seperti itu keadaannya. Padahal jelas-jelas ya, menyembah kuburan, menyembah bangunan-bangunan yang dikeramatkan, itu pun dia enggak berani mengatakan itu batil, enggak berani. Nah, ini lemahnya keimanan. Seharusnya dia harus berani mengatakan itu batil. Walaupun ditinggal pergi teman pun enggak masalah. Karena yang namanya ahlu sunnah wal jamaah harus memiliki jiwa yang besar dan ketegasan, bukan kekerasan. Karena kekerasan identiknya menuju pada arah negatif. Tapi kalau ketegasan identiknya menuju pada arah positif. Karena ketegasan yang dibangun di atas Al-Quran wa Sunnah. Adapun kekerasan itu seringnya menimbulkan kekacauan. Namun ketegasan sesuai dengan dalil Al-Quran wa Sunnah tidak harus keras. Nah, kita lihat di sini. Wahum yasumun wa yusallun wa yaquluna la ilaha illallah. Padahal ya, padahal mereka itu puasa, mereka juga sholat, dan mereka juga mengucapkan la ilaha illallah, tapi tidak mampu mengatakan orang-orang yang menyembah kuburan di atas kebatilan, tidak mampu. Padahal cuma ngomong saja ya, mereka itu di atas kebatilan, selesai. Ini dia tidak mampu, gayanya tidak mampu, tidak mau mengingkari hasilnya, tidak mau mengatakan bahwasannya orang-orang yang menyembah kuburan itu di atas kebatilan. Allah musta'an. Kita katakan kepada beliau, naqulu, kita katakan, anta ma fahimta ma'na la ilaha illallah. Engkau tidak paham makna la ilaha illallah. wala fahimta ma'nal iman billah wal kufr bitaghut, dan engkau juga tidak paham makna beriman kepada Allah dan tidak paham makna kufur terhadap taghut. Wa illa, jika tidak demikian, lau fahimta haqqal fahmi, kalau seandainya kamu itu paham dengan sebenar-benar pemahaman, la'arafta annal imana billah la yasih illa bil kufri bitaghut zahiran wa batinan. Niscaya kalau seandainya kamu paham dengan sebenar-benar pemahaman, niscaya engkau akan mengetahui bahwasanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan kecuali harus meninggalkan taghut. Harus meninggalkan taghut, karena itu konsekuensinya. Karena beriman kepada Allah itu isbat, meninggalkan taghut adalah nafi, yang mana kedua-duanya adalah apa? Rukun la ilaha illallah, an-nafyu wal isbat, tidak bisa dipisahkan. Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Niscaya engkau akan mengetahui bahwasanya beriman kepada Allah tidak dibenarkan kecuali harus kufur dan meninggalkan at-taghut, baik secara zahir maupun secara batin. Zahiran bilisan wa batinan bil i'tiqad. Maksudnya pengingkaran secara zahir dengan lisannya dan pengingkaran secara batin dengan keyakinannya. Meyakini bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan lisannya mengucapkan bahwasanya benar-benar tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, qala al-imam al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, matan yang atas itu, kata beliau, wa tukhlisu jami'a anwa'il ibadat aw jami'a anwa'il ibadah kulliha lillah wa tanfiha an kulli ma'budin siwa, dan engkau memurnikan, mengikhlaskan, memurnikan seluruh jenis-jenis ibadah semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan engkau meniadakan peribadatan-peribadatan dari setiap sesembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya serahkan semua peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sesembelihan, sujud, ruku, nah barakallahu fikum, salat dan semisalnya, semuanya serahkan nam untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waqafahullah, hadza ma'na al-iman billah. Inilah makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala harus dilakukan dengan cara apa tadi? Diucapkan dengan lisan. Terus? Yakini dengan hati. Naam. Diamalkan dengan hati. Hayat. Bertambah dengan ketaatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Ahsanta barakallahu fikum. Jangan sampai terlupakan makna al-iman yang sahih. Naam. Kata beliau, hadza ma'na al-iman billah. Inilah makna beriman kepada Allah. An tasrifa al-ibadati kullaha lillah. An tasrifa al-ibadati kullaha lillah. Engkau menyerahkan semua peribadatan untuk Allah Subhanahu wa taala, semuanya. La tasrif minha syai'an li ghairillah. Jangan sekali-kali engkau menyerahkan, memalingkan sedikit pun jenis peribadatan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Sesembelihan dipersembahkan untuk kuburan tidak diperkenankan. Sesembelihan dipersembahkan untuk laut misalkan tidak diperkenankan. Nah, itu adalah kesyirikan yang harus kita hindari dan harus kita tinggalkan. Kalladzi yasum wa yusalli wa yuzakki walakin yad'u ghairallah wa yastaghiits bi ghairillah yadhbah li ghairillah hadza hadza 'abdallah bi syai'in wa abida ghairahu bisyai'in. Naam, kata beliau, seperti orang yang puasa, salat, berzakat, akan tetapi dia masih menyeru, berdoa kepada selain Allah dan beristighatsah kepada selain Allah dan menyembelih untuk selain Allah, maka yang seperti ini orang tersebut adalah apa? Menyembah Allah pada suatu perkara atau pada satu sisi, kemudian dia menyembah yang lainnya pada satu sisi. Fahuwa musyrik, yang seperti ini musyrik. Karena musyrik barakallahu fikum habibakumullah, lawannya adalah muwahhid. Asyirik lawannya adalah tauhid. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, sebagaimana dalam kitab Ighasatul Lahafan, nah barakallahu fikum, beliau mengatakan, fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun, fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun syaa'a am aba. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, Muhammad bin Abi Bakar Abu Abdullah, beliau menyatakan dalam kitab Ighasatul Lahafan, fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun syaa'a am aba. Kata beliau, orang yang berpaling dari tauhid, dia dikatakan musyrik, mau atau tidak mau musyrik dia. Nah, barakallahu fikum, ini ponis terat global. Kemudian beliau melanjutkan, wal mu'ridu 'anil sunnah mubtadi'un dhalun syaa'a am aba, kata beliau. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah, dia dikatakan mubtadi', sesat, mau atau tidak mau. Hukum global yang seperti ini keadaannya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Nah, yang jelas, jangan sampai kesyirikan merasuki tubuh-tubuh kita atau mencampuri keyakinan-keyakinan kita, karena bisa merusak keadaan dan na'am di kemudian hari nanti. Kata beliau, la budda an takuna jami'al ibadati kullaha lillah. Maka harus engkau menjadikan seluruh ibadah-ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi ad-dinul khalis, ketahuilah hanya milik Allah lah agama yang murni, agama yang suci ini. La budda an takuna al-ibadatu kulluha lillah. Harus nam semua peribadatan dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku dan sesembelihanku. Nusuk di sini maknanya adalah sesembelihan. Naam, an-nusuk ini maknanya adalah adzbah, yaitu nusuki ay dzbhi. Sesungguhnya salatku dan sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Allahu musta'an. Berikutnya, amman alladhi ya'budu Allaha bi ba'dil ibadat wa ya'budu ghayrahu bi anwa'in ukhra min al-ibadat fa hadha lam yu'min billah. Hati-hati. Kata beliau, adapun orang yang beribadah kepada Allah dengan sebagian peribadatan-peribadatan, kemudian dia menyembah yang selainnya dengan jenis-jenis ibadah yang lain, fahada lam yu'min billah, yang seperti ini orangnya belum dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena masih mencampur adukkan, masih menduakan Allah taala di dalam beribadah. Ini enggak boleh, haram. Nah, barakallahu fikum, murnikan enam ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, kalladzina yasumun wa yusallun wa yahujjun wa yantiquna bisyahadatain walakin yad'una ghairallah yad'una amwat wa yadbahuna lil amwat wa yanzuruna lil amwat wa yatufuna bil qubur haula'i lam ya'budullaha bal hum musyrikun. Allahu musta'an. Perhatikan situ, seperti orang-orang yang mereka puasa, mereka salat, mereka berhaji, mereka mengucapkan syahadatain, bayangkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Akan tetapi mereka berdoa kepada selain Allah, mereka meminta menyeru kepada para mayit, mereka menyembelih sesembelihan untuk para mayit, mereka bernadar untuk para mayit, mereka keliling, nah, mengelilingi kuburan, meminta berkuburan. Haulai lam ya'budullah. Mereka pada asalnya tidak menyembah Allah. Allahumma musta'an. Balhum musyrikun. Bahkan mereka adalah orang-orang musyrikun. Allahul musta'an. Li'annahu la yastami'u ibadatullahi wa ibadatu ghairihi abada. Dikarenakan tidak akan berkumpul, tidak akan bersatu beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa demikian barakallahu fikum? Karena makna la ilaha illallah maknanya di dalamnya terkandung keharusan konsekuensi meninggalkan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang kafir Quraisy waktu itu ketika Rasulullah mendakwahi mereka dakwah agar nan mengikuti atau agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka enggak mau. Mereka enggan karena mereka paham makna la ilaha illallah, tahu maknanya. Oleh karena itu Abu Lahab pun marah-marah ketika didakwahi oleh Rasulullah, marah seraya mencaci maki dan menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan tabban laka ya Muhammad ali hadza jama'tana. Marah dia Abu Lahab, celakalah engkau wahai Muhammad, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami. Marah dia Abu Lahab karena mereka tahu, orang kufar Quraisy itu tahu makna la ilaha illallah. Maknanya apa? Maknanya, maknanya nanti kalau mengucapkan harus meninggalkan berhala-berhala, sesembahan-sembahan selain Allah taala. Nah, mereka enggak mau. Mereka inginnya tuh menyembah Allah, menyembah yang lain gitu loh. Akhirnya marah-marah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan. Allah Subhanahu wa taala membela Rasulullah, akhirnya menurunkan surat Al-Lahab, bayangkan. Surat Al-Lahab itu yang kita semuanya sudah menghafalnya, itu di dalamnya isinya apa isinya? Mengenai keadaan Abu Lahab dan istrinya. Enam. Abu Lahab, siapa namanya Abu Lahab? Antum? Siapa namanya Abu Lahab? Antum? Abu Lahab? Antum? Abu Lahab siapa namanya? Ewa, antum? Ewa? Namanya Abdul Uzza. Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza. Ini termasuk pembesar orang Quraisy ini ya. Tapi jahatnya bukan main. Abu Lahab ini termasuk penduduk api neraka. Dia adalah orang yang berani mencaci maki Rasulullah dan bahkan dia suka menyiksa orang. Suka menyiksa orang. Nah, di antaranya keluarganya Ammar bin Yasir itu. Keluarganya semuanya itu. Ammar bin Yasir, Yasirnya, kemudian istrinya. Paham ya, istrinya apa? Maksudnya Ummu Ammar. Ummu Ammar disiksa. Ammar bin Yasir disiksa. Yasir sendiri juga disiksa oleh Abu Jahal tersebut. Disiksa agar apa? Agar keluar dari agama Islam. Namun mereka semuanya kokoh. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ketika disiksa, nah kokoh barakallahu fikum, tetap tidak mau mengikuti agamanya Abu Jahal, agama jahiliyah, agama kekufuran. Nah barakallahu fikum, Allahu musta'an. Abu Jahal ini penduduk api neraka jahanam bersama istrinya. Istrinya ikut-ikutan ternyata. Karena istrinya juga jahat. Istrinya sama Rasulullah benci sekali istrinya ini. Istrinya, sekedar faedahnya, istrinya siapa? Istrinya Abu Jahal. Antum? Belum? Siapa? Antum? Siapa? Istrinya Abu Lahab siapa? Ummu Jamilah. Ummu Jamilah. Kurang, kurang dikit lagi. Sudah agak benar. Siapa antum? Antum? Ukasha? Ummu Jamil. Bukan Ummu Jamilah, Ummu Jamil. Kunyahnya Ummu Jamil. Namanya Ummu Jamil ini nanti di neraka pembawa kayu bakarnya. Jadi Abu Lahab itu dibakar, disiksa, Ummu Jamil juga disiksa, namun Ummu Jamil yang membawa kayu bakar untuk suaminya sendiri. Allahu musta'an. Ummu Jamil siapa namanya? Jadi istrinya Abu Lahab Ummu Jamil ya. Kunyahnya bagus kan Ummu Jamil, tapi di neraka. Allahu musta'an. Namanya siapa namanya? Namanya siapa namanya? Antum Pak? Emang? Belum? Labas. Namanya Arwa. Arwa. Arwa bintu Harb. Ummu Jamil namanya Arwa bintu Harb. Saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Nah, saudarinya Abu Sufyan bin Harb. Nah, Arwa ini, Ummu Jamil ini, bersama suaminya berada di dalam api neraka. Allahul Musta'an. Sebabnya karena penentangan, permusuhan yang senantiasa memusuhi Rasulullah, bahkan terkadang mengganggu, menghina. Allahul Musta'an. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, dan memang celaka Nah, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya dan seluruh yang dia upayakan dari dunia itu enggak ada manfaatnya sama sekali. Allah musta'an. Nah, kemudian istrinya wa mra'atuhu hammalatul hatab, istrinya pembawa kayu bakarnya. Ila akhir ayat, yang jelas ayat tersebut surat Al-Lahab, ayat yang menjelaskan tentang keadaan Abu Lahab dan istrinya tadi. Nah, siapa istrinya tadi? Arwah bintu Harb, Ummu Mujamil. Abu Lahab siapa namanya? Abdul Uzza. Ahsan tabarakallahu fikum. Berikutnya, Allah Jalla wa'ala yakul, Allah Ta'ala berkata, ini berarti hadisnya, hadis kursi namanya ya. Nah, Allah Jalla wa'ala yakul, Allah Ta'ala berkata, berarti ini hadisnya hadis kursi. Karena hadis kursi adalah hadis yang na'barakallahu fikum, Rasulullah meriwayatkan na'am dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian, di dalam hadis tersebut ada lafaz misalkan, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi, misalkan. Na'am, an rabbihi azza wa jalla, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau mengatakan Allah Ta'ala berkata. Intinya di dalam hadis tersebut Rasulullah menukilkan nah ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hadis qudsi ini. Yaqul ana aghna asyuraka 'ala syirki, faman 'amila 'amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktu wa syirka. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu-sekutu. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat kesyirikan bersamaku di dalam amalan tersebut, maka sungguh aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Jadi sekutunya ditinggalkan, orang tadi yang musyrik tadi ditinggalkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah musta'an. Karena yang namanya pelaku kesyirikan itu ancamannya berat. Pelaku kesyirikan tentunya syirik akbar yang dimaksudnya, barakallahu fikum. Syirik asghar pun juga berbahaya juga. Namun secara globalnya kesyirikan itu, na'am barakallahu fikum, ancamannya berat. Na'am, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Tiga ancaman yang sangat berat sekali. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala haramkan bagi dia surga. Kemudian yang kedua, tempat kembalinya neraka. Kemudian tidak ada penolong sedikit pun untuk orang tersebut. Allah musta'an. Hati-hati. Karena kesyirikan, manakala syiriknya syirik akbar, menghancurkan semua amalan. Semua amalan itu. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur amalanmu semuanya, dan engkau nanti termasuk orang-orang yang rugi. Kesyirikan syirik akbar menghancurkan semua amalan. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan hancur semua amalan yang dulu mereka kerjakan. Kemudian amalan-amalan yang terkotori dengan kesyirikan syirik akbar nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada nilainya, hanya bagaikan debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haban mansura. Dan kami persembahkan, kami perlihatkan amalan-amalan yang dulu mereka amalkan, dan kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Allah musta'an. Hati-hati, kesyirikan sangat berbahaya sekali. Kita nasihatkan, kita arahkan, kita bimbing keluarga kita, keluarga kita yang masih awam, yang belum mengenal Al-Quran, belum mengenal As-Sunnah, kita dakwai barakallahu fikum pelan-pelan sesuai dengan etika, adab, sopan santun yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kita dakwai, ini enggak boleh Pak, ini syirik, jangan melakukan ritual bid'ah, ritual syirik, berbahaya, seperti itu. Nah, barakallahu fikum, jangan kita membiarkan saja. Namun, dakwah perlu kesabaran, dan perlu perjuangan, dan perlu pengorbanan. Bukan pemaksaan, tidak ada paksaan. Dalam artian kita dilarang memaksa, karena hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita diperintahkan untuk mengarahkan, membimbing, mengajak kepada jalan yang benar. Perkara mereka menerima, walhamdulillah. Perkara mereka belum menerima, hidayah taufik di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak putus-putus untuk berdakwah di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya, wa fi riwayatin fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari. Dalam riwayat yang lain, maka 6 amalan tadi yang dia lakukan terkotori dengan kesyirikan itu nanti tidak kembali kepada Allah Ta'ala. Lilladzi asyraka, untuk sesuatu yang dia berbuat kesyirikan kepadanya. 6 dan aku berlepas diri dari amalan tersebut. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan yang tercampuri kesyirikan, syirik akbar. Nah, kalau syirik asghar bagaimana? Syirik asghar itu seperti riya, sum'ah, Jadi syirik itu terbagi menjadi dua ya, syirik akbar sama syirik asghar. Syirik akbar syirik besar, menghancurkan semua amalan, enggak tersisa sama sekali. Tapi kalau syirik asghar itu menghancurkan amalan yang terkenai syirik saja. Contohnya, antum di hari Senin bersedekah berinfak dengan harta misalkan 50 ribu rupiah. Tapi tujuannya biar dilihat manusia, biar dipuji, biar disanjung. Kira-kira hancur gak amalan itu? Hancur, karena riya. Hari Selasa antum bersedekah berinfak cuma 1000 rupiah, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah amalan yang diterima. Jadi bedakan ya, kalau syirik akbar menghancurkan semua amalan, tapi kalau syirik asghar menghancurkan amalan yang terkenai syirik saja. Dan itu yang Rasulullah khawatirkan. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, "Na'am barakallahu fikum akhwafu ma akhafu 'alaikum syirkul asghar." Fasu'ila 'anhu faqala ar-riya. Perkara yang paling aku khawatirkan dan paling aku takutkan adalah syirik kecil. Akhirnya ditanya, apa syirik kecil? Rasulullah mengatakan riya. Hati-hati. Orang kalau beramal karena riya, hati-hati. Akan hancur amalan yang terkena riya tersebut. Apa sih riya itu? Riya adalah an ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Riya itu adalah apa? An ya'mala ar-rajulu 'amalan yuridu bidzalika min ajli an yanzura ilaihi an-nas. Riya itu adalah seseorang mengamalkan sebuah amalan tapi dalam rangka agar dilihat oleh manusia. Riya itu adalah seseorang mengamalkan sebuah amalan, nah, tapi tujuannya agar dilihat oleh manusia. Itu hati-hati itu. Berinfak, bersedekah, berbuat baik, tapi tujuannya biar dilihat, dipuji, dan misalnya. Na'am barakallahu fikum, itu harus berhati-hati. Oleh karena itu, orang yang paling bagus dan paling afdal ketika tidak bisa menjaga niatnya, ketika dia ingin berinfak atau bersedekah, lebih baik dia berinfak dalam keadaan orang tidak tahu. Maksudnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Karena demi menjaga niat, berat sekali. Barakallahu fikum. Terkadang orang beramal, kemudian menyumbang masjid atau menyumbang sebuah pondok, tapi ternyata dia mencari di balik itu apa? Pujian. Mencari sanjungan atau agar dilihat, itu tidak diperkenankan. Tapi kalau seandainya dia bisa menjaga niatnya dan menampakkan amalannya demi mengajari yang lainnya, tidak masalah. Boleh? Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "In tubdu shadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Naam. Artinya, jika engkau menampakkan atau jika na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah, engkau menampakkan sedekah-sedekah kalian, itulah yang terbaik. Dalam rangka untuk apa? Untuk mengajari, bukan untuk sombong. Namun jika kalian sembunyi-sembunyi ngasih na'am barakallahu fikum bantuan masjid misalkan, sembunyi-sembunyi orang enggak ada yang tahu misalkan, barakallahu fikum, langsung diserahkan kepada fuqara, itu juga lebih baik untuk kalian. Karena bakara bisa menjaga niat. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih yang sering kita dengar, barakallahu fikum, orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan sembunyi-sembunyi, memang sengaja enggak orang tidak ada yang tahu, dia diam-diam ternyata nyumbang masjid 1M. Maunya, diam-diam dia orang enggak tahu. Ternyata dia ini kelihatannya santai, diam, ternyata dia nyumbang masjid 1M misalkan. Nah, seperti ini barakallahu fikum, kalau dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam salah satu orang yang akan dinaungi di suatu hari nanti, di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum, termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan apa? Naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang dijamin mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang satu adalah apa? wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Ini diantaranya. Seseorang dia menginfakkan hartanya, kemudian dia menyembunyikannya. Maksudnya dia menginfakkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi, enggak ditampakkan di hadapan manusia. Hingga tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Saking tersembunyinya itu. Nah, maka itu termasuk orang-orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah. Berikutnya, Allahu la yardha an yusyrak ma'ahu ahadun. Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan bersamanya dengan yang lainnya. Fi ayyi naw'in min anwa'il ibadat, nah pada jenis manapun daripada jenis-jenis ibadah. Bal yajibu an takuna al-ibadatu kulluha lillah, bahkan wajib menjadikan seluruh ibadah-ibadah itu murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perhatikan baik-baik di sini ayat yang mulia. Perangilah mereka hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini maknanya adalah syirik. Fitnah di sini maknanya adalah apa? Syirik. Maksudnya apa? Perangilah mereka hingga sampai tidak muncul syirik. Hingga tidak muncul kesyirikan. Karena fitnah terkadang maknanya ujian, terkadang fitnah maknanya bala. Kemudian terkadang fitnah maknanya syirik. Nah, di sini fitnah maknanya adalah kesyirikan. Nah, barakallahu fikum. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah mereka orang-orang kufar wal musyrikin hingga tidak muncul fitnah, sampai tidak muncul fitnah, tidak muncul kesyirikan, dan menjadilah agama seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala yakunu dinu ba'dhuhu lillah wa ba'dhuhu lil asnam. Fala yakunu dinu ba'dhuhu lillah wa ba'dhuhu lil asnam. Maka jangan sampai menjadikan agama sebagian untuk Allah, sebagian untuk berhala, awlil kubur, atau untuk kuburan-kuburan, awli fulan, awli alan, untuk si fulan atau si alan, jangan. Ad-dinu kulluhulillah. Agama Islam ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Berikutnya, qala al-allamah al-mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kata beliau, wa tuhibbu ahlal ikhlasi wa tawallihim wa tubghidu ahlal syirki wa tu'adihim. Wa tuhibbu ahlal ikhlasi wa tawallihim wa tubghidu ahlal syirki wa tu'adihim. Artinya, engkau mencintai orang-orang yang ikhlas dan berloyalitas kepada mereka, dan engkau membenci pelaku kesyirikan dan memusuhi mereka. Karena konsekuensi definisi Islam, sebagaimana sudah diketahui bersama, definisi al-Islam adalah apa? Al-istislamu lillahi bitawahid, wal-inqiyadu lahu bitta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahli. Itu definisi Islam. Definisi al-Islam adalah apa? Al-istislamu lillahi bitawahidi, wal inqiyadu lahu bitta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Artinya, Islam itu definisinya adalah berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk dan patuh dengan apa? Tunduk dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Ana ulangi, Islam itu definisinya adalah berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Kemudian tunduk dan pasrah dengan mentaatinya. Kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, itu definisi Islam. Kalau ulangi lagi, definisi Islam adalah berserah diri kepada Allah taala dengan mentauhidkannya. Tunduk dan pasrah dengan mentaatinya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, itu. Jadi kalau berlepas diri bukan kesyirikannya, pelakunya pun kita harus berlepas diri. Innallahu musta'an. Barakallahu fikum. Itu definisi al-Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid. wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahlihi. Itu definisi al-Islam. Naam. Diulangi tadi apa? Awalan tunduk dan pasrah dengan mentaatinya. Terus berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Antum? Ya? Belum? Belum? Antum? Lang? Dengan? Dengan mentaatinya. Dan pelakunya. Nah, barakallahu fikum, itu nanti dihafal ya definisi Islam. Itu disebutkan oleh al-Imam Al-Mujaddid dalam kitab Al-Usul Salasah, bisa dilihat sendiri sana definisi al-Islam. Naam, Allahu musta'an. Naam, barakallahu fikum, kata beliau. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan waffaqahullah, hadza min lazim at-tauhid. Ini termasuk keharusan tauhid. Man wahadallaha wa kafara bit-taghut fala budda an yuwali ayyuhib. Artinya, barang siapa yang dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan atau kufur terhadap tauhid, maka harus dia mencintai. Yuwali maknanya adalah berloyalitas, maksudnya berkasih sayang. Ay yuhib, mencintai. Mencintai siapa? Wa yunasiru awliya Allah, mencintai dan menolong wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah kemarin sudah kami sebutkan, wali Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat yang inti. Naam, apa Pak sifatnya kemarin? Naam, iman dan takwa. Wali Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang inti, yaitu apa? Iman dan takwa. Beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jika ingin menjadi wali Allah Subhanahu wa taala, dua ini kuncinya. Naam, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa hum an tauhid, mereka adalah ahli tauhid. Wa yu'adi wa yubghidu ahli syirki, dan harus memusuhi dan membenci pelaku kesyirikan. Li'annallaha yubghiduhum, dikarenakan Allah taala membenci pelaku kesyirikan. Fa anta tubghidu man yubghiduhumullah, maka engkau harus membenci orang yang Allah taala membenci mereka. Ammal ladzi yaqul, adapun orang yang mengatakan, ana ma 'alayya illa nafsi, aku tidak ada tanggungan kecuali hanya diriku sendiri. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya dia enggak mau peduli dia. Aku enggak peduli pokoknya. Nah, jadi dia tidak mau memperdulikan yang lainnya. Itu keliru. Ana ma 'alayya illa nafsi. Jadi dia enggak mau, nah barakallahu fikum, membenci pelaku kesyirikan. Nah, intinya sendiri-sendiri. Wa la u'adin nas. Nah, dan aku juga tidak mau memusuhi manusia. Wa ubghidun nas, dan aku juga tidak mau membenci manusia. Wa ukafirun nas, dan tidak mau mengkafirkan manusia. Kalau ini makna globalnya, memang kita semuanya tidak membenci manusia, tidak memusuhi manusia, tidak mengkafirkan manusia, tapi kita semuanya apa? Membenci manusia, kemudian memusuhi manusia yang berbuat kesyirikan. Kan itu istilahnya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Nah, kalau berbuat kesyirikan kita enggak boleh mencintainya. Harus membencinya dan juga berlepas diri darinya. Na'am. Naqulahu, kita katakan kepada orang tersebut yang mengatakan tidak mau ikut campur tadi, anta makafarta bitaghut. Berarti kamu belum meninggalkan taghut. Al-kufru bitaghut, karena meninggalkan taghut min lazimihi, termasuk keharusannya adalah mu'adatu a'da'illah wa bughdu a'da'illah. Harus membenci musuh-musuh Allah dan memusuhi musuh-musuh Allah dan membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum. Artinya, engkau tidak akan menjumpai sekelompok kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, kemudian mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walau kanu abahum, walaupun mereka-mereka itu adalah bapak-bapak mereka atau anak-anak mereka atau saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Jadi permasalahannya bukan masalah saudara, bapak atau keluarga. Permasalahannya adalah apa? Tauhid. Permasalahannya adalah apa? Tauhid. Kita mencintai orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai tauhid Allah Subhanahu wa taala. Kita membenci orang-orang yang berbuat kesyirikan dan membenci kesyirikan tersebut. Allahumma sallallahu walaupun itu adalah kerabat kita sendiri, keluarga kita sendiri, anak kita sendiri, istri kita sendiri, kita harus lebih mengedepankan mencintai Allah dan Rasulnya. Naam, Allahul Musta'an. Berikutnya, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasada wa masakinu tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdi al-qaum al-fasiqin. Artinya, katakanlah jika bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian dan saudara-saudara kalian dan istri-istri kalian dan keluarga kalian dan harta yang kalian kumpulkan dan perdagangan yang kalian khawatir kerugiannya dan tempat tinggal kalian lebih kalian cintai, lebih kalian ridai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga 6 jihad fisabilillah lebih apa? Nah, barakallahu fikum wa hafizakumullah, kalian lebih mengedepankan dunia tadi itu, fatarabbasu, maka tunggulah. Tunggulah. Apa yang ditunggu? Fatarabbasu, maka tunggulah sesuatu yang akan menimpa kalian hingga Allah taala menetapkan urusannya atau perkaranya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum fasikin. Kenapa barakallahu fikum? Karena keharusan seseorang ketika dia ingin mendapatkan manisnya iman, karena keimanan itu manis rasanya, dan yang bisa merasakan adalah orang-orang yang benar-benar bisa mewujudkan tiga perkara yang Allah, yang Rasulullah sebutkan dalam sebuah hadis mengenai salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Nah, tiga orang yang akan bisa merasakan manisnya keimanan, tiga orang yang akan bisa merasakan manisnya keimanan. Siapa saja tiga orang tersebut barakallahu fikum? Tentunya kita perlu mengetahuinya, karena keimanan sesuatu yang maknawi namun ternyata memiliki rasa yang manis. Tiga orang tersebut yang pertama adalah ayyakunallaha ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Artinya hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Itu yang pertama. Yang pertama adalah apa? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Nah, paham ya? Itu yang pertama. Yang pertama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Mabum? Sudah? Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, seseorang tidaklah mencintai saudaranya kecuali karena Allah. Yang kedua, seseorang tidaklah mencintai saudaranya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hartanya. Yang pertama tadi adalah seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, seseorang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allahu min kama yakrahu an yubdara fil nar. Yang ketiga, benci, orang tersebut benci untuk kembali kepada kekufuran. Semula dulu di atas kekufuran, masuk Islam, kemudian apa? Orang tersebut benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia kalau seandainya dimasukkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, anak ulangi, yang ketiga, seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran. Seseorang benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia kalau seandainya dimasukkan ke dalam api neraka. Nah, tiga perkara ini barakallahu fikum, kalau terwujudkan dan ada pada seorang, dia akan bisa merasakan manisnya keimanan. Diulangi tadi Pak, tiga perkara tadi apa saja antum? Pertama, naam, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, naam, seseorang mencintai saudaranya karena Allah. Yang ketiga, naam, membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dia kalau seandainya dimasukkan ke dalam api neraka. Naam, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita ambil dikit lagi ya, sebutkan di sini barakallahu fikum ahlakumullah. Fatarabbasu yakni intabiru ma yahillu bikum. Maksudnya tunggulah apa-apa yang akan menimpa pada kalian. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ketetapannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin samahum fasikin kharijin an ta'atillah. Allah taala menamakan mereka adalah orang-orang fasik, menamakan mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menjadikan yang selain Allah dan Rasulnya lebih dia cintai, nah barakallahu fikum, nah jadi lebih mencintai selain Allah dan Rasulnya, itu mendapat vonis dari Allah Subhanahu wa taala dengan vonis apa? Menjadi orang-orang fasik. Allahumma musta'an. Naam, kata beliau, fala budda minal mu'alat fillah wal mu'adat fillah. Maka harus saling cinta mencintai karena Allah di jalan Allah, dan harus saling membenci karena Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, persahabatan cinta mencintai karena Allah itu akan langgeng terus menerus. Tapi orang kalau cinta bersaudara karena hartanya, karena jabatannya, karena gelarnya, karena titelnya, itu tidak berlangsung lama. Kenapa barakallahu fikum? Karena orang itu kalau menjalin persahabatan karena uangnya, kalau uangnya habis bagaimana coba? Biasanya langsung ditendang dia. Paham ya? Ditinggal istilahnya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, orang kalau saling mencintai, bersahabat karena jabatannya, gelarnya, kalau misalkan gelarnya sudah tidak ada, jabatannya sudah tidak ada, ditinggal juga. Tapi kalau bersahabat saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, di jalan Allah Subhanahu wa taala akan langgeng, akan senantiasa terus menerus, bahkan sampai nanti di hari kiamat, bahkan sampai nanti di akhirat, Allah Subhanahu wa taala pun menyelamatkan mereka karena mereka termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita lihat sini. Falladhi 'indahu lin fa'in falladhi 'indahu. Falladhi 'indahu an-nasa wa ya dengar. Falladhi 'indahu lin-nas sawa lam yakfur bit-taghut. Innama yakfur bit-taghut man wala. Ada yang kurang terhapus alifnya itu ya. Fala budda minal mu'alat fillah wal mu'adat fillah. Falladhi 'indahu an-nas sawa lam yakfur bit-taghut. Kata beliau, maka orang yang di sisinya manusia itu sama saja, lam yakfur bitaghut, yang dia tidak kufur terhadap taghut. Innama yakfur bitaghut, maksudnya barakallahu fikum, yang dia itu di hadapan manusia sama saja, enggak mencintai karena Allah, kemudian tidak saling membenci karena Allah, maka yang seperti itu tidak dikatakan kufur terhadap taghut orangnya. Belum dikatakan meninggalkan taghut. Karena orang dikatakan meninggalkan taghut harus saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan harus saling membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mencintai ahlu tauhid dan membenci ahlu syirik, itu maksudnya. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, innama yakfur bitaghut man wala fillah wa 'ada fillah. Hanya saja orang yang meninggalkan taghut adalah orang yang saling berloyalitas atau saling mencintai di jalan Allah dan saling memusuhi di jalan Allah. Wa ahad wa ahabba fillah wa abghadha fillah, dan saling mencintai di jalan Allah dan saling membenci di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinamakan al-kufur bitaghut. Nasallahu assalamu wa afiyah. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Nasallahu azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yuthabbitana 'ala al-kitab wa sunnah hatta nalqah innahu wa yudzalika al-qadiru 'alaihi. Subhanakallahu bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.